Aku harus mengakui sesuatu kali ini, ada yang tersembunyi di lubuk hati. Tak bisa aku abaikan hati yang mempertanyakan apa arti dari penantian. Hempas gelombang, mungkin hati ini tak sekokoh itu. Kisah ini melemahkan aku, membuat aku ragu pada nalar. Apakah kau mendengarku, sayang? Aku semakin letih berjalan. Apakah kau mendengarku, sayang? Semakin samar. Apakah